mengajak pergi jauh. Olio, olio, kata ibuku harus setia. Kau memang secantik bidadari, namun ku telah terikat sang dewi. Jujur, aku bisa goyah bila kau secantik bidadari, kekasihku seindah sang dewi. Bibimu yang indah mereka merah, membawa ku terbang ke alam sana. Setia, kau memang secantik bidadari, namun ku telah terikat.